Inspirasi Mutiara Islam, kerjasama HTI Channel Radio dan radio kesayangan Anda. Inspirasi Mutiara Islam, inspirasi meniti kehidupan Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi dalam program Inspirasi Mutiara Islam yang bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Kembali bersama saya Insani Al-Fatah yang akan menemani ruang bincang-bincang kita selama beberapa menit ke depan. Tentunya kami akan berbagi kepada Anda seputar motivasi, inspirasi dan wawasan seputar khasanah Islam yang nantinya akan menambah wawasan kita guna untuk lebih baik lagi dalam menapaki kehidupan saat ini, yang tentunya senantiasa berlandaskan dengan Islam sebagai standar maupun tolak ukur perbuatan kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar topik kebahagiaan bagi orang-orang yang terasing. Tentunya saya tidak sendirian di sini, telah hadir di hadapan saya untuk menemani ruang bincang-bincang kita. Beliau adalah Ustaz Jafar Abdullah. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan orang-orang yang terasing, mungkin saat ini beberapa kelompok ataupun ada kelompok kaum muslimin yang saat ini senantiasa istiqomah berjuang di jalan Islam, berjuang untuk menegakkan kalimatut tauhid, berjuang untuk menegakkan syariah Islam di muka bumi ini. Dan tentunya perjuangan itu bukan merupakan perjuangan yang mudah. Di dalam menapaki perjuangan tersebut, banyak sekali halangan tantangan yang mereka lalui. Bahkan saat ini jumlah mereka tergolong kecil. Ya, dikatakan kecil karena jika dibandingkan dengan orang-orang yang memusuhi Islam, tentunya berbanding terbalik. Dan saat ini tentunya mungkin sebagian orang-orang yang senantiasa berpegang pada kalimatul haq tersebut merasa dirinya senantiasa dikucilkan. Dan inilah adalah sebagian daripada tanda-tanda orang-orang yang terasing. Namun apakah orang-orang yang terasing itu akan senantiasa berdampak buruk ataupun akan istilahnya bernasib sial? Tentunya kita akan membahasnya secara lebih dalam lagi pada kesempatan kali ini. Dan mungkin sebagai pembuka, kita berikan kesempatan kepada Ustaz Jafar untuk menjelaskan sedikit terkait dengan topik ini. Silakan Ustaz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya pembahasan tentang kebahagiaan orang-orang yang terasing dalam kesempatan kali ini adalah sebuah pembahasan terkait dengan bagaimana sebenarnya gambaran dari sebuah hadis, ya, atau dari hadis yang terkait dengan masalah ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bada al-Islamu ghoriban wa sayu'udu ghoriban fatuba lil ghurabai." Islam muncul pertama kali dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing sebagaimana mulainya, maka berbahagialah orang-orang yang terasing tersebut. Atau dalam hadis yang lain, ya, dari yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ibnu Abu Syaibah, Al-Bazzar, Abu Ya'la dan Ahmad, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innal Islama bada'a ghoriban wa sayu'udu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghurabai." Kila, "Wa man al ghuraba'u?" Qala, "An-nuza'u minal qaba'il." Sesungguhnya Islam ini muncul pertama kali dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing sebagaimana mulainya, maka berbahagialah al-ghuraba, yaitu orang-orang yang terasing. Dikatakan kepada beliau, siapa Al-Ghuraba itu ya hai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang-orang yang terpisah dari kabilah-kabilahnya atau niza'ul qabail. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis dengan lafaz yang berbeda ini mempunyai makna yang kurang lebih sama, memberitahukan kepada kita tentang bagaimana kondisi Islam dan kaum muslimin dulu dan saat ini ataupun nanti di kemudian hari. Rasulullah SAW mengatakan bada al-Islam ghariban, bahwa Islam muncul pertama kali itu dalam keadaan terasing. Nah, apa yang dimaksudkan terasing dalam kondisi ini? Bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW bahwa pada saat Islam muncul pertama kali, keterasingan itu karena pada saat itu belum pernah ada, belum pernah ada tata cara beribadah sebagaimana dicontohkan oleh Islam. Juga belum pernah ada model kehidupan sebagaimana yang digariskan oleh Islam. Demikian juga belum pernah ada istilah-istilah, kata-kata sebagaimana yang dikenalkan oleh Islam. Sehingga masyarakat Quraisy pada saat itu, masyarakat Jazirah Arab pada saat itu, ya, memang asing aneh dengan tata cara yang diberikan oleh Islam, tentang paradigma berpikir yang dikenalkan oleh Islam, tentang istilah-istilah yang dikenalkan oleh Islam, tentang model kehidupan yang dikenalkan oleh Islam. Mereka asing. Kenapa? Karena kehidupan mereka saat itu adalah kehidupan yang memang tidak Islami. Mereka belum kenal Islam. Mereka menyembah apa yang tidak diajarkan oleh Islam. Mereka hidup dengan pola kehidupan yang memang tidak pernah dicontohkan oleh Islam. Sehingga ketika Rasulullah SAW kemudian diutus oleh Allah untuk membawa Islam, dan kemudian ini disampaikan, didakwahkan di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat memang terkejut, kaget, karena mereka mendapatkan sesuatu hal yang baru. Itulah kenapa pada saat itu dikatakan bahwa Islam muncul pertama kali dalam keadaan terasing. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah perkataan berikutnya, wasaya'udu ghariban, dan Islam ini akan kembali terasing lagi sebagaimana mulainya. Ya, kalau Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ketika hadis ini diturunkan, ya, kemudian para sahabat itu bertanya terkait dengan kondisi hadis ini. Ya, yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mereka adalah, loh, kok bisa? Mungkin kalau bahasa kita, ya, dengan bahasa redaksional kita, kok bisa? Sudah Islam dulu keadaannya terasing, kok nanti bisa kembali terasing? Bukannya Islam kemudian diemban? Bukannya kemudian banyak kaum muslimin? Bukannya kemudian pemahaman Islam, pemikiran Islam ini menyebar ke seluruh pelosok dunia? Terus kok bisa kembali terasing, itu gimana ceritanya? Apakah kemudian Islam itu musnah? Tidak, ternyata Islam itu tidak musnah. Akan tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa keterasingan Islam berikutnya adalah keterasingan dari sisi ide, keterasingan dari sisi corak khas kehidupan Islam. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata kaum muslimin perlahan namun pasti meninggalkan corak khas kehidupan mereka, meninggalkan pola pikir kehidupan, meninggalkan pola pikir Islam yang khas dalam kehidupan mereka, meninggalkan corak kehidupan yang khas dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap Islam, KTP mereka tetap Islam, tapi pola kehidupan mereka tidak berbeda dengan kehidupan orang-orang yang non-Islam. Mereka menjadi asing ketika kita berbicara tentang khilafah. Apa itu khilafah? Khilafiyah. Kita sering mendengarkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Atau, ah, masa sih? Jilbab itu wajib. Jilbab itu kan budayanya orang Arab. Ya. Atau ketika kita berbicara lagi tentang jilbab, tentang khimar, tentang kerudung, ya, kemudian mereka menjadi asing dan mengatakan, loh, bukankah yang lebih penting itu adalah memperbaiki diri, menjilbabkan kepribadian, ya, karena jilbab itu kan hanya pakaian, jilbab itu kan hanya kain yang menutupi bagian luar. Sementara yang paling penting itu adalah kita memperbaiki kepribadian kita dari dalam, sikap kita, pola tingkah laku kita. Jadi hati dulu yang benar. Hati dulu, ya. Dan sebagainya. Ketika kita juga berbicara bahwa riba itu haram, orang mengatakan, loh gimana sih haram? Lawang sama-sama saling ridho. Lah gak apa-apalah, yang penting kan hanya ya kecil-kecil sajalah, gak terlalu banyak. Dan kemudian yang penting kan juga itu untuk hal yang produktif, bukan hal yang konsumtif. Dan masih banyak lagi ide-ide lain. Ya, ketika kita mengatakan bahwa sumber daya alam itu tidak boleh diswastanisasi, itu adalah milik umum, itu harus dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada rakyat, dan rakyat harus menerima manfaatnya sebesar-besarnya untuk kehidupan mereka. Tidak boleh diserahkan kepada swasta. Hutan tidak boleh dimiliki oleh individu. Tidak boleh ada pengkamplingan hutan, pengkamplingan laut misalnya. Ketika ide-ide ini kita lontarkan di tengah masyarakat saat ini, mereka menjadi terkaget-kaget. Mereka jadi bingung. Ini ide dari mana lagi ini? Ini pendapat siapa lagi? Wah ini bid'ah ini yang kayak begini. Wah ini perkara-perkara baru ini. Ngawur ini, berat ini, gak bisa ini yang kayak begini. Macam-macam lontaran-lontaran pernyataan yang seperti itu. Padahal apa yang sebenarnya dilontarkan itu adalah perkara yang dulu ya sudah maklum di tengah-tengah kaum muslim. Itu perkara-perkara yang sudah sangat muktabar yang dipahami oleh kaum muslim. Itu adalah perkara yang senantiasa dijalankan oleh kaum muslim, dijalankan oleh Rasulullah, para sahabat pada saat itu. Nah inilah yang dimaksudkan bahwa nanti Islam akan kembali menjadi keadaan yang terasing, yaitu dari sisi bahwa kaum muslim menjadi tidak faham dengan Islamnya, kaum muslim menjadi asing dengan Islamnya. Ya, mereka hanya sekedar berbangga dengan baju mereka yang islami, dengan jenggot mereka yang panjang. Mereka bangga dengan bacaan Quran mereka yang bagus tanpa faham apa isinya. Mereka bangga dengan bolak-baliknya mereka pergi ke Mekah untuk umroh maupun untuk ibadah haji. Tetapi mereka menjadi jauh, semakin jauh dan semakin asing dengan pemikiran maupun cara kehidupan yang khas. Nah inilah yang ingin disampaikan oleh Rasulullah pada saat itu, bahwa kondisi ini akan terjadi nantinya di tengah-tengah kaum muslim. Nah kemudian Rasul juga melengkapi hadis ini dengan mengatakan fatuba lil ghurabai, maka berbahagialah orang-orang yang terasing tersebut. Nah artinya di sini Rasulullah mengkhabarkan, memberikan berita kepada para sahabat saat itu maupun pada kita saat ini, bahwa nanti saat ini ataupun nantinya pasti tetap akan ada orang-orang yang senantiasa terasing, orang-orang yang senantiasa tetap berpegang teguh kepada Islam sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah dulu. Mereka tetap berpegang teguh kepada Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para sahabat. Mereka tetap mengemban Islam sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan orang-orang itu jumlahnya sedikit. Orang-orang itu menjadi asing di tengah-tengah kaum muslim. Nah, untuk itulah kaum muslimin rahimakumullah, ya, hadis yang singkat ini sebenarnya mempunyai pendalaman-pendalaman yang luar biasa, yang untuk itu harus kita pahami, karena itu bisa menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan kita pada kondisi saat ini. Ya, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah terkait dengan mengenai orang-orang yang terasing, yang mana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam pertama kali muncul dalam keadaan terasing dan akan kembali lagi dalam keadaan terasing pula. Maka berbahagialah orang-orang yang terasing. Ya, seperti apa orang terasing tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita Ustaz Jafar Abdullah. Namun tentu kita masih bertanya-tanya terkait dengan topik pembahasan kita di kesempatan kali ini. Ya, mungkin Ustaz bisa jelaskan sedikit lagi terkait dengan bagaimana sih orang-orang yang terasing itu, apa sih ciri-ciri dan gambaran umumnya. Ini mungkin bisa dijelaskan sehingga mungkin orang-orang selama ini gak menyadari bahwa mereka itu adalah orang-orang yang terasing sebagaimana yang disebutkan, ataukah yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Ya gimana itu Ustaz? Ya, baik. Jadi judulnya di sini adalah kiat-kiat menjadi orang asing. Sudah ya. Seperti judul seminar ya. Jadi bagaimana menjadi alien? Baik. Kita untuk bisa menjadi orang-orang yang terasing sebagaimana disampaikan dalam hadis tadi, maka ada beberapa sifat-sifat dari orang-orang terasing ini yang harus kita ketahui. Ada sifatnya juga. Ada sifat-sifatnya. Yang untuk itu tentu kita bisa berupaya agar kita memiliki sifat-sifat tersebut. Yang pertama, sifat dari orang-orang terasing itu adalah mereka senantiasa melakukan perbaikan. Ketika kebanyakan manusia sudah rusak atau justru melakukan kerusakan. Nah, dalilnya adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Auf bin Zaid bin Milhah al-Mazani radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya agama ini akan merayap berjalan menuju Hijaz seperti merayapnya ular menuju lubangnya, dan sungguh agama ini akan diikat dari Hijaz seperti diikatnya biri-biri dari puncak gunung. Sesungguhnya agama ini muncul pertama kali dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Maka berbahagialah orang-orang yang terasing, yaitu orang-orang yang memperbaiki sunnahku yang telah dirusak oleh manusia setelahku. Abu Isa berkata hadis ini hasan predikatnya. Nah, al-ghuraba ya, atau orang-orang yang asing di dalam hadis di atas ini, tentu yang dimaksudkan oleh Rasulullah bukanlah para sahabat, karena mereka datang setelah ada manusia yang merusak metode kehidupan yang dibawa Rasulullah SAW. Sedangkan para sahabat itu bukanlah orang-orang yang merusak metode kehidupan Rasul, justru mereka yang paling kuat memegang metode ini. Artinya, ketika Rasul mengatakan bahwa orang-orang terasing itu adalah orang yang memperbaiki sunnahku yang telah dirusak oleh manusia setelahku, berarti keberadaan orang-orang terasing ini muncul setelah periode para sahabat, ya, atau bukan di zamannya para sahabat. Nah, yang berikutnya hadis yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Islam muncul pertama kali dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing sebagaimana mulainya. Maka berbahagialah orang-orang yang terasing tersebut. Para sahabat kemudian berkata, wahai Rasulullah, siapa al-ghuraba ini? Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang-orang yang melakukan perbaikan ketika manusia sudah rusak. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Kabir. Ya. Nah, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang pertama bahwa orang-orang ini akan muncul setelah masa para sahabat. Artinya setelah masa para sahabat, ya berarti setelah para sahabat ini habis periodenya, maka mulai dari sejak itu sampai nanti hari kiamat, maka akan senantiasa muncul orang-orang yang terasing tadi, yaitu orang-orang yang senantiasa memperbaiki apa-apa yang sudah dirusak oleh kebanyakan manusia. Ya, seperti misalnya, ya, ketika penguasa yang ada justru menjual aset-aset milik rakyat kepada asing. Mereka menjual apa yang seharusnya dimiliki oleh rakyat dan kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh rakyat kepada asing, yang pada akhirnya rakyat tidak mendapatkan apapun, ya, kecuali mereka harus membeli dengan harga mahal, ya, apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Ini kemudian diperbaiki. Ini kemudian ada orang-orang yang menyeru, ada orang-orang yang kemudian senantiasa mengingatkan baik kepada para penguasa tersebut ataupun kepada kaum muslim yang lain, mengingatkan kepada para penguasa bahwa Anda sebagai seorang penguasa tidak boleh melakukan ini karena Anda sudah selayaknya melindungi apa yang menjadi hak dari warga negara Anda, dan Anda sudah seharusnya mengembalikan apa yang menjadi hak mereka kepada mereka, apa yang menjadi hak rakyat kepada rakyat, bukan malah kemudian menjual hak tersebut kepada pihak-pihak swasta ataupun pihak asing, yang kemudian justru Anda memeras rakyat Anda untuk bisa mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Dan kepada para kaum muslim kita mengingatkan, atau orang-orang ini kemudian mengingatkan, Anda mempunyai hak yang seperti ini, Anda harus menuntut penguasa untuk mengembalikan hak, atau Anda harus membentuk suatu pemerintahan, suatu sistem yang akan mengembalikan hak Anda kepada Anda. Nah, ini terus disuarakan oleh orang-orang yang tadi yang dikatakan memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh sebagian besar daripada manusia. Nah, untuk itu sifat orang-orang yang terasing ini adalah mereka senantiasa memperbaiki ya apa yang sudah dirusak oleh kebanyakan orang, berusaha untuk mengembalikan kembali, ya, memposisikan kembali di posisi yang tepat tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana metode penerapannya, bagaimana cara menerapkannya, dan bagaimana efek ataupun hak-hak yang harus didapatkan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan terkait dengan syariat tersebut. Kemudian yang kedua, sifat daripada orang-orang yang terasing adalah jumlahnya sedikit. Ahmad dan At-Tabrani dari Abdullah bin Amr berkata, pada suatu hari saat matahari terbit, aku berada di dekat Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, akan datang suatu kaum kepada Allah pada hari kiamat nanti. Cahaya mereka bagaikan cahaya matahari. Kemudian Abu Bakar berkata, apakah mereka itu kami, wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda, bukan, tapi kalian mempunyai banyak kebaikan. Mereka adalah orang-orang fakir yang berhijrah. Mereka berkumpul dari berbagai penjuru bumi. Kemudian beliau bersabda, kebahagiaan bagi orang-orang yang terasing. Kebahagiaan bagi orang-orang yang terasing. Ditanyakan kepada beliau, siapakah orang-orang yang terasing itu? Beliau SAW bersabda, mereka adalah orang-orang yang soleh, yang jumlahnya sedikit di antara manusia yang buruk. Orang yang menentang mereka lebih banyak daripada orang-orang yang menaatinya. Al-Haythami berkata, hadis ini dalam Al-Kabir mempunyai banyak sanad dan para perawinya sahih. Nah, perlu saya katakan di sini dan perlu diingat bahwa keistimewaan karena terasing ini tidak lebih utama daripada keistimewaan karena persahabatan para sahabat dengan Nabi SAW. Mereka yang terasing itu tidaklah lebih istimewa dari para sahabat. Sebagian sahabat itu telah mendapatkan keistimewaan tertentu yang bukan keistimewaan para keistimewaan ini tidak didapatkan oleh orang-orang lain kecuali para sahabat itu. Ya, akan tetapi yang dimaksudkan di sini adalah keistimewaan ini adalah keistimewaan bagi orang-orang di luar sahabat. Ya, jadi di luar para sahabat masih ada orang-orang yang istimewa lagi yang tidak berjumpa dengan para sahabat, yaitu orang-orang dengan karakteristik tadi. Nah, Rasulullah SAW mengatakan jumlahnya sedikit dan lebih banyak orang yang menentang daripada orang yang menaatinya. Nah, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, para sahabatku yang senantiasa istiqomah berjuang di jalan Allah, hadis ini sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita berazam, ketika kita kemudian menetapkan dalam diri kita, dalam niatan kita untuk memilih jalan dakwah ini, maka Anda harus siap untuk menjalani kehidupan sebagaimana kehidupan para sahabat dulu, sebagaimana kehidupan Rasulullah SAW dulu, di mana kita tahu mereka telah menjalani kehidupan dakwah ini tidak selalu dengan kehidupan yang bahagia. Bahkan mungkin lebih banyak susahnya ketimbang bahagianya. Susah yang saya maksudkan di sini adalah kehidupan yang mereka tempuh di dalam kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang lebih banyak siksaan ketika mereka menyampaikan Islam itu. Mereka diberikan banyak cobaan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala atas dakwah yang mereka sampaikan di tengah-tengah masyarakat. Gamblangnya, Anda harus siap untuk dicaci maki, Anda harus siap untuk digembleng di tengah-tengah masyarakat dengan cibiran-cibiran mereka, dengan fitnah-fitnah yang mereka lontarkan. Karena seperti itulah kondisinya. Lebih banyak orang yang menentang ketimbang orang yang menaati, dan jumlahnya sedikit di antara manusia-manusia yang buruk, kata Rasulullah SAW. Artinya, kalau Anda ingin mencari kemuliaan di sisi manusia, kalau Anda ingin mencari pujian-pujian, ya, elu-eluan di tengah-tengah masyarakat karena dakwah, maka patut dipertanyakan kalau itu yang Anda dapatkan. Pertama, apa yang Anda dakwahkan? Kedua, Anda berdakwah apa enggak? Ya, karena seperti bagaimana yang kita ketahui saat ini, ya, kalau kemudian seseorang menyampaikan Islam apa adanya, biasanya kemudian dicap dengan label-label yang fundamentalis, Islam garis keras dan seterusnya. Tapi kemudian ketika kita di dalam dakwah kita, ya, lebih banyak tertawa atau bahkan mendukung pola kehidupan yang rusak yang ada sekarang, justru kita akan mendapatkan banyak order. Ya, salah seorang ustadz pernah berkata bahwa yang bukan kiai itu jauh lebih kondang ketimbang kiainya. Yang bukan kiai itu mendapatkan bayaran yang jauh lebih besar ketimbang kiainya. Ya. Kenapa? Karena itulah kiai orderan. Itulah ustadz orderan yang tidak hanya sekedar bisa dipanggil, tetapi juga bisa disetting apa yang diomongkan. Ya, auzubillah min zalik. Oke, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan terkait dengan topik pembahasan kita di kesempatan kali ini, yakni seputar kebahagiaan bagi orang-orang yang terasing. Ya, mungkin tadi sedikit telah dijelaskan terkait dengan mengenai kondisi ataupun keadaan kaum orang ataupun orang-orang yang terasing ini. Tentu mereka memiliki keistimewaan tersendiri. Namun nampaknya kita juga sudah berada di penghujung perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Namun sebelumnya kita berikan dulu kesempatan kepada Ustadz Jafar untuk menjelaskan sedikit banyak terkait dengan topik ini, dan sekaligus mungkin merupakan kesimpulan yang bisa diambil di kesempatan kali ini. Silakan, Ustaz. Baik, terkait dengan sifat-sifat orang-orang terasing, ya, saya perlu tambahkan sedikit, ya. Masih ada dua sifat lagi, ya. Sifat yang ketiga adalah mereka ini kaum yang beraneka ragam. Ya, artinya bukan dari satu ras saja, tetapi mereka dari banyak kelompok, ya. Ya, sebagaimana Al-Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak, ya, di mana ia berkata hadis ini sahih isnadnya meski tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang bukan para nabi dan syuhada. Para nabi dan syuhada sangat tergiur oleh mereka di hari kiamat karena kedekatan mereka dengan Allah dan kedudukan mereka di sisi Allah. Kemudian seorang Arab Badui yang ada di tempat Nabi berbicara, duduk berlutut kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jelaskanlah sifat mereka dan uraikanlah keadaan mereka pada kami. Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah sekelompok manusia yang beraneka ragam, yang terasing dari kabilahnya. Mereka berteman di jalan Allah, saling mencintai karena Allah. Allah akan membuat mimbar-mimbar dari cahaya bagi mereka di hari kiamat. Orang-orang merasa takut, tapi mereka tidak takut. Mereka adalah kekasih Allah yang tidak memiliki rasa takut pada selain Allah, dan mereka tidak pernah bersedih. Nah, di sini Rasulullah SAW telah menjelaskan dengan begitu gamblang bahwa mereka adalah sekelompok manusia yang beraneka ragam, yang kemudian berteman di jalan Allah, saling mencintai karena Allah. Artinya ada ikatan yang bukan ikatan kesukuan, ada ikatan yang bukan ikatan nasionalisme, tetapi ikatan yang mengikat mereka adalah ikatan akidah. Biarpun mereka dari negara yang berbeda, biarpun mereka dari suku-suku bangsa yang berbeda, artinya orang-orang ini tersebar di seluruh dunia. Mereka ada di seluruh dunia, mereka ada di seluruh negara, dan mereka mempunyai arah dakwah yang sama, mereka mempunyai semangat yang sama, mereka mempunyai persaudaraan yang sama. Yang keempat, mereka saling mencintai dengan ruh Allah. Yang dimaksudkan dengan ruh Allah di sini adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya adalah yang mengikat mereka atau perkara yang mereka jadikan sebagai pengikat di antara mereka adalah ideologi Islam, bukan yang lain. Mereka tidak terikat dengan ikatan nasab, tidak terikat dengan ikatan kekerabatan, ikatan kemaslahatan maupun manfaat-manfaat duniawi. Tetapi mereka terikat karena ikatan akidah. Abu Daud telah mengeluarkan hadis dengan rawi yang terpercaya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada sekelompok manusia Mereka bukan para nabi dan juga bukan syuhada, tapi para nabi dan syuhada tergiur oleh mereka di hari kiamat karena kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami siapa mereka itu." Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah satu kaum yang saling mencintai dengan ruh Allah, padahal mereka tidak memiliki hubungan rahim dan tidak memiliki harta yang mereka kelola bersama-sama. Demi Allah, wajah mereka adalah cahaya. Mereka ada di atas cahaya. Mereka tidak takut ketika manusia takut. Mereka tidak bersedih ketika manusia bersedih. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, ingatlah, sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak mempunyai rasa takut oleh selain Allah dan tidak bersedih. Kaum muslimin wal muslimat pendengar setia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui hadis ini, dengan mengetahui paparan yang panjang lebar tentang hadis ini, dengan mengetahui sifat-sifat dari orang-orang yang terasing ini, maka pertanyaan saya adalah, apakah kita siap untuk menjadi yang terasing? Kalau kita siap untuk menjadi yang terasing, kalau kita siap untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, kalau kita siap untuk mendapatkan cahaya yang olehnya para nabi dan para syuhada menjadi tergiur, maka mulai saat ini, mulai detik ini, tanamkanlah di dalam hati kita sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Khadijah radhiyallahu anha ketika Rasul pertama kali menerima wahyu. Rasul pulang dan kemudian bertemu dengan Khadijah, kemudian berkata, wahai Khadijah, la rohata ba'dal yaum, wahai Khadijah, tidak ada lagi istirahat setelah hari ini, tidak ada lagi kata-kata untuk berleha-leha, tidak ada lagi kata untuk menunda-nunda. Dan inilah azam yang harus kita tanamkan. Mulai detik ini kita mulai berdakwah. Mulai detik ini kita mulai memahami Islam dan menyampaikan Islam sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Kita mengemban Islam di tengah-tengah masyarakat, bersama-sama masyarakat menegakkan kembali syariat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk khilafah. Dan kita siap untuk menerima resiko apapun yang akan muncul, karena kita tahu di balik setiap risiko-risiko tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan balasan yang setimpal, yang itu tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak menghibahkan dirinya, mewakafkan dirinya, merelakan dirinya untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan Islam sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oke, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan terkait dengan kebahagiaan bagi orang-orang yang terasing. Ya, tentunya penjelasan dari Ustaz Jafar tadi merupakan penutup dari rangkaian perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan kesalahan yang kurang berkenan. Kritik, saran, masukan maupun pertanyaan kami siap menerimanya via Yahoo ataupun email kami di hticchannel@yahoo.com. Dan bagi Anda yang sedang stay tune di radio kesayangan kita pada kesempatan kali ini, tentunya kami juga menghimbau untuk senantiasa stay tune untuk mendengarkan program Inspirasi Mutiara Islam di waktu yang berikutnya, tentunya pada gelombang dan waktu yang sama. Dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya Insani Al-Fatah mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan jazakallahu khairan wa syukran katsiran kepada Ustaz Jafar yang telah meluangkan waktunya untuk menemani ruang bincang-bincang kita di kesempatan kali ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pendengar yang telah setia menyimak program ini hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.